perumpamaan umum adalah tidak berakhlak bila kita melakukan perbuatan ini, padahal yang jelas-jelas kita maksud adalah si fulan. Ya, begitu. Apalagi yang dimaksud oleh kita adalah guru. Dan guru itu ada di situ. Ya. Baik, lanjut. Berhati-hatilah jangan sampai mewujudkan guru dengan satu bentuk penolakan langsung kepadanya. Sebab itu merupakan kebiasaan sebagian orang yang kurang ajar atau suul adab. Misalnya, ketika guru berkata kepada murid, apakah yang kau maksud dengan pertanyaanmu itu begini? Atau apakah yang terpikir olehmu begini? Atau langsung dijawab, tidak, bukan itu maksud saya. Atau, ini bukan bahasa ya? Ini bukan bahasa. Bukan Ustaz, bukan itu yang saya maksud. Ya, bukan itu bukan bahasa. Ketika guru mengatakan, apakah yang kamu maksudkan itu adalah ini? Lalu kita langsung menampiknya, bukan Ustaz, bukan itu yang saya maksud. Berarti Ustaz belum paham maksud saya. Kan? Itu bukan bahasa beradab. Ustaz, boleh saya ulangi kembali? Ya. Ulangi kembali, katakan. Kalau Ustaznya belum paham, sudahlah tutup mulut. Jangan, nggak usah lagi ngomong. Daripada kita mengatakan, berarti Ustaz nggak paham-paham maksud saya. Ya, terus. Namun cara terbaik adalah dengan mengulang kembali pertanyaan, nah, dan bukannya mengucapkan sesuatu yang mengandung penolakan langsung terhadap kata-kata guru. Ulang lagi lah pertanyaan itu lebih bagus daripada kita mengatakan Ustaz nggak paham maksud saya, Ustaz nggak ngerti dengan saya. Nah, terus. Demikian pula sebaiknya kata-kata kami belum tahu atau kami tidak tahu diganti dengan yang lebih halus, misalnya jika dikatakan kepada kami seperti itu, atau jika kami dilarang dari hal seperti itu, atau jika kami tidak tentang masalah itu, atau jika Anda menyampaikan seperti itu, atau yang serupa dengannya. Hendaknya pula berkata kepada guru dengan adab yang baik dan ucapan yang halus. Ya, nah, untung disampaikan kepada kami sekarang, jadi kami tahu, ya kan? Untung guru menyampaikan nasihat ini kepada kami, dari sebelumnya kami tidak tahu, sekarang kami tahu, ya. Itu lebih bagus. Baik, ke-10, tidak menunjukkan sikap lebih tahu dari guru. Ini jelas sikap yang sombong. Ini jelas sikap yang sombong. Kalau seandainya kita mau ditambah, maka selalulah di bawah posisinya. Bawahkan posisi kita. Saya sudah mengatakan kemarin. Nih, kalau mau ditambah, dia harus mau di bawah. Bawah-bawahkanlah diri. Nanti insya Allah ini bisa nambah, nih bisa nambah. Tapi kalau diletakkan di atas nih, ha? Padahal ini lebih banyak daripada kita isinya. Bisa jadi tutupnya mungkin lebih kecil, tapi isinya lebih banyak, kayak botol aqua. Botol aqua yang 1 liter tuh, isinya kan lebih banyak daripada ini. Ya, tapi tutupnya lebih kecil, ini besar tutupnya. Jangan kita terpukau melihat besarnya tutup, kita menganggap ini lebih banyak. Belum tentu, sementara dia dangkal dan pendek. Oleh karena itu, jika kita merendah rendah, kita akan lebih mudah diisi orang. Kita akan lebih mudah diisi orang. Saya bisa saja menyampaikan pada Mudarib Daud begini. Apapun yang sudah kamu ketahui, saya, umur saya lebih tua daripada kamu. Di Mesir saya sudah menjadi guru pedang. Ya, saya rasa kamu dengan saya mungkin tidak level kalau untuk ngajarin saya. Kalau udah gitu bahasa saya, akhirnya ilmu beliau yang bisa jadi gak ada apa-apanya saya, beliau tutup untuk nyampaikan ke saya, betul tidak? Beliau tidak akan tertarik. Saya balas SMS beliau awal-awal gitu kan. Beliau kan mengatakan, kalaulah seandainya ilmu pedang ini bisa diwariskan, bisa disebarkan, bisa diajarkan pada yang lain, dan bisa saya mendampingi Ustadz, kita menjadi bahagian dari para mujahid akhir zaman. Bahasa-bahasa begitu saya sambut. Alangkah mulianya, alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah sebaiknya kita realisasikan. Kan begitu. Akhirnya beliau datang. Akhirnya beliau mengajarkan. Akhirnya beliau menyampaikan kebaikan ini. Coba kalau dari awal saya mengatakan, berapa umurmu? 26 tahun Ustadz, saya sudah 43. Ya. Tentu lebih dulu saya makan asam garam daripada kamu. Kalau udah gitu bahasanya, maka kebaikan yang banyak yang ada pada beliau tidak akan mengalir pada saya. Sombong, angkuh. Merendah-rendahlah. Merendah-rendahlah. Ternyata terbukti. Saya belajar memanah lebih daripada beberapa tahun yang lalu. Kemarin, saya ketemu dengan Pak Herman Juli Prasetyo. Yang ternyata adalah gurunya para jago-jago panah sniper. Panah sniper. Saat saya duduk dengannya, saya anggap nol diri saya. Sehingga dia tumpahkan dari A. Oh, puas saya. Dia ajarkan saya dari A. Bagaimana cara megang yang benar. Bagaimana cara meletakkan yang benar. Bagaimana bahu yang benar. Bagaimana. Dia ajarkan dari A. Coba kalau saya katakan saya sudah lama memanah Pak, saya sudah kalau kayak gitu dia nggak selera untuk ngajarin saya. Tapi ketika saya katakan saya tidak tahu, saya tidak paham, tolong diajarin saya, dia dengan sepenuh semangat untuk ngajarin saya. Akhirnya saya banyak dapat informasi dan ilmu darinya. Gitu Pak. Gitu ya anak-anak sekalian, lebih bagus kita menzerokan diri kita di hadapan orang lain yang kita lihat berilmu, supaya dia dengan senang hati mencurahkan ilmunya pada kita. Terus. Kesepuluh, tidak menunjukkan sikap lebih tahu dari guru. Bila murid mendengar guru menyebutkan suatu hukum dalam suatu kasus. Cukup, itu gak usah diteruskan lagi. Ke-11. Mendahulukan guru dalam berbicara. Jangan kita timpali bicara guru, biarkan guru bicara. Kalau dia sudah izinkan kita bicara, baru kita dibenarkan bicara. Tunggu dulu guru, tunggu Pak Ustaz. Ustaz, ketika dia sedang bicara, kita potong. Hadza laysa minal adab. Ini bukan beradab. Sedang bicara dia, kita potong. Coba pakai angkat tangan lah umpamanya. Ini kan baru adab namanya. Nah kalau dia masih bicara, jangan pernah suara kita yang menyusul. Angkat tangan gak dipedulikan, langsung ngomong. Akhirnya si guru menanggapi, si guru menjawab. Walaupun guru menjawab, di hatinya ada kesel. Saya masih sedang bicara, udah dipotong, udah ditanya. Yang benar itu adalah tunggu guru memberikan ruang untuk kita bertanya. Baru kita silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Ah, baru angkat tangan. Gitu ya. Ini enggak, dia sedang ngomong. Langsung di... Kalau anda gimana Ustaz? Kalau anda gimana Ustaz? Guru sedang bicara, itu tidak baik. Jangan buat lakukan itu di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah adab kita dalam Islam itu tidak benar. Terus? Bersabarlah sampai guru selesai baru murid berbicara. Ya. Yeah. Jangan berbicara dengan orang lain sementara guru sedang berbicara kepadanya atau dalam... Nggak usah, kita teruskan saja ke-12. Ke-12. Melayani guru sehingga tidak membuatnya repot. Ya, yeah, melayani guru sehingga tidak membuatnya repot. Ya, yeah. Lihat, kita lihat guru mau menghapus papan tulis. Berdirilah kita. Guru, boleh saya menghapuskan? Nah, kan gitu kan? Guru, boleh saya menghapuskan? Silakan. Minta izin supaya kita yang hapus. Nah, guru masih bisa ngeliat buku, menyampaikan. Akhirnya jangan buat guru kita yang repot. Kalau dia punya sendal, ketika guru mau masuk, kalau perlu kita yang ambilkan sendalnya, masukkan ke plastik, masukkan dalam tas kita, kita bawa ke depan, ya, bukan dibawa pulang ke rumah. Dampingi, nanti pas guru keluar, kita yang taruhkan sendal tepat di depan kakinya. Masya Allah, Masya Allah. Ini baru adabnya murid yang beradab. Ilmu yang diberikan guru tadi berkah untuk dia itu. Ini yang dimaksud oleh Musa. Yang dimaksud oleh Musa, kalau saya hidup zaman Nabi Muhammad nanti hidup, saya pasti akan menjadi tukang bawa sendalnya. Gitu maksudnya. Paham? Jadi kalau bisa begitu, ya. Kita yang melayani guru kita selagi kita masih punya peluang dan kesempatan. Banggalah bisa melayani guru. Terus? Ya. Ke-13, mengambil sikap mengamankan guru dari bahaya. Yes. Pasang badan. Ambil sikap, amankan guru dari bahaya. Pokoknya ada pilihan nih. Ada pilihan. Satu mobil ada tiga motor. Satu mobil ada tiga motor. Murid ada. Kalau murid yang benar, guru akan disuruhnya naik mobil. Kalau murid yang benar, guru jangan naik motor. Guru di mobil saja, biar kami yang dampingi dengan motor. Ini murid yang beradab. Kalau begitu, guru letaknya duduk paling depan. Sementara mobil itu tidak pakai hidung. Mobilnya nggak pakai hidung loh. Guru duduk di depan. Kalau murid yang beradab, dia akan minta gurunya di belakang. Atau di tengah-tengah. Kenapa? Guru, kalau terjadi apa-apa, biarlah kami yang merasakan, yang tertimpa itu biarlah kami. Guru selamat di tengah. Ini adalah murid-murid yang mendahulukan keselamatan gurunya daripada dirinya sendiri. Gitu. Baik. Pasang badan. Pasang badan. Dulu waktu Hasan Al-Banna, dia sedang ngajar, datang pasukan intelijen mau nangkap Hasan Al-Banna. Siapa kalian? Di antara kalian Hasan Al-Banna? Langsung salah seorang muridnya berdiri. Saya. Spontan dia berdiri. Saya. Dia ditangkap, dibawa Hasan Al-Banna selamat. Nah ini bentuk bagaimana murid mendahulukan keselamatan guru. Paham? Paham? Kalau ibaratnya begini, kalau ibarat dalam dunia persilatan, ya, ibarat dunia persilatan, musuh memanah. murid ini lebih siap untuk melindungi tubuh gurunya dengan tubuhnya, biar dia yang terbunuh. Sampai begitu loh, melindungi guru. Karena guru ini bisa mencetak ribuan murid seperti dia. Kalau guru habis, maka orang macam dia belum tentu akan bisa menjadi guru di masa yang akan datang. Maka mendahulukan guru macam ini, menjadikan murid ini bernilai di sisi Allah sebagai, kalau sempat dia meninggal, syahid. InsyaAllah. Terus. Habis. Dalam masalah yang ini, barusan ada yang terlintas. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Anandaku, bolehkah bersandar? Ya, silakan. Oh, guru kita sudah di depan, nggak mau. Iya. Kalau Rasulullah naik kendaraan, siapa yang bawa kendaraan? Rasul. Rasul nggak mau jadi penumpang. Rasul selalu jadi sopir. Jadi, kalau memang gurunya ngambil posisi di depan, mau jadi sopir, atau memang gurunya yang suruh kita, saya memaksa kalian semuanya di belakang, maka kita tunduklah. Padahal kita ingin selamatkan guru. Ada apa-apa, soalnya kan apalagi nanti di zaman-zaman fitnah yang gak lama lagi nih, orang-orang bisa ngejar dengan sepeda motor, bawa senapan otomatis, ya kan? Yang ditembak itu biasanya bagian mana? Bagian sopir dan yang sebelah sopir, biasanya kan ditembak kan begitu kan? Nah, kalau kita ingin melindungi guru, kalau di bagian belakang sekali, seandainya ditembak di belakang mobilnya, orang yang paling belakang yang langsung kena, kan? Jadi di tengah-tengah, itulah guru yang paling aman. Tengah-tengah dia suruh duduk. Kita sekelilingnya menjaganya. Oke ya, terus ya, bukan begitu, begini. Gimana? Terlalu tegang. Cuma kasih mic enggak jelas. Ngomongnya apa enggak jelas? Pakai mic. Ya, cepat. Dan guru-guru murid yang berkelas tidak tergantung kalian. Guru-guru apa? Dituruti apa enggak? Nah, agar muridnya jangan tegang sangat, ya. Dituruti. Tetapi tetap mengindahkan adab. Bukan berarti muridnya dibenarkan melakukan hal yang melanggar adab. Ya. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah rileksnya, dalam artian murid santai saja, silakan kakinya diselonjorkan, silakan apa main-mainkan pena, menggambar, melukis juga, makan-makan macamnya, ya. Ketika sedang memberikan pembelajaran. Satu lagi ya. Ketika sedang memberikan pembelajaran, sebenarnya makan minum sedang di majelis ilmu itu tidak beradab. Paham? Menyediakan snack. Guru sedang bicara, kita makan-makan, tidak beradab. Jangan pernah dibuat. Hadza laisa minal adabi fi syai' minal Islam. Hadza laisa minal Islam fi syai'. Tapi ini banyak dibuat enggak? Di seminar-seminar, di acara-acara kongres, di acara-acara apa? Daurah segala macamnya. Guru atau pembicara sedang bicara memberikan ilmu, makanan sudah dibagi, sambil santai sambil makan. Tidak baik. Tidak beradab. Keberkahan majelis itu tidak ada. Buatlah session di mana break, silakan orang makan. Itu lebih bagus. Sebentar nak ya, silakan. Sebenarnya penyampaian adab. Ini penyampaian adab, ya. Selalu kita ingatkan, kita sampaikan. Jika ia juga tidak mau meminta maaf, kita langsung tegur dengan baik. Anakku, dalam posisi kita salah, kita harus minta maaf. Seperti kita ajar anak-anak kita langsung kan. Anak kita salah, minta maaf sama yang lain. Dia sudah cikih kepala orang lain, maka dia suruh minta maaf. Kamu minta maaf sama dia. kita latih dia dari sejak dini, dari sejak awal. Kita sampaikan adab ini dari awal. Makanya sebelum menyampaikan ilmu apapun dalam Islam, sampaikan adab terlebih dahulu. Sampaikan adab terlebih dahulu. Nanti kita tinggal ngingatkan aja lagi. Ya. Silakan Ananda. Celek-celek kawan. Oh. Tidak ada lagi yang lain? Ya. Kalau guru melanggar adab, kalau guru melanggar adab bagaimana? Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, siapapun orang posisinya hampir mirip dengan imam dan makmum. Ketika imam salah, makmum mengingatkan enggak? Iya, mengingatkan. Guru, bukankah adab yang guru sampaikan tidak seperti itu kalau kita mengerjakannya? Dan kami melihat guru mengerjakannya sekarang. Apakah sudah boleh sekarang? Gitu. Iya, sahabat kan melihat. Nah, Nabi sholat sunat 2 rakaat selepas sholat asar. Adabnya kan enggak boleh sholat sunat setelah sholat asar kan? Tapi Nabi sholat sunat. Para sahabat santun betul cara mereka. Apa kata mereka, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami? Bukankah engkau melarang kami jangan sholat, tidak ada sholat selepas sholat asar? Sementara engkau mengerjakannya sekarang. Apakah syariat yang lama sudah dihapus dengan yang sekarang? Kata Nabi, tidak, ini mengganti sholat sunat saya qobliyah zuhur tadi yang belum dikerjakan. Saya ingatnya sekarang, maka saya buat sekarang, kata Rasulullah. Ya, contoh satu. Putra Rasulullah Ibrahim meninggal dunia di pangkuannya. Ya, si bayi itu meninggal dunia. Rasulullah meneteskan air mata dan menangis. Menangis Rasulullah. Ada sahabat yang langsung menyeletuk, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang air mata keluar seperti yang sekarang ini? Kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah SAW, hai sahabatku, yang dilarang itu adalah niyahah. Nangisnya yang niyahah. Ini niyahah. Ini yang diharamkan dalam Islam. Tapi jika air mata meleleh karena ada musibah wafat seperti ini, menandakan di hatimu ada rahmat, ada kebaikan di hati sehingga dia meneteskan air mata. Normal, suami kita meninggal, kita gak nangis, gak normal tuh. Anak kita meninggal, kita gak nangis, gak normal. Ya, nangisnya ya seperti itu, tidak mengeluarkan suara. Silakan mulut mewek, air mata keluar, gak apa-apa. Tapi gak tegang seperti orang-orang jahil. Apalagi sampai berguling-guling, bentur-benturkan kepala, hancurkan pintu, terbang piring. Udah. Habis. Iya, iya silakan. Murid memberikan sambal lauk kepada kita, ya. Nah, hadiah itu kan diterima kan? Ya, kita terima, tapi kita jadikan saja tangan kita lebih dekat seperti ini sehingga dia lebih panjang kepada kita, nggak ada masalah. Tidak beradab kalau seandainya guru minta bagi dong sambalnya, tidak beradab. Banyak kanai? Kanai itu? Awak nak tahu dulu lah. Tidak beradab. Cuma dalam pembelajaran kita berikan nasihat pada anak-anak kita. Ya, masukkan rasa. Sebelum acara masukkan rasa. Kepada anak-anak kita, wahai anak-anakku, lebihkanlah sambal kalian. Alangkah baiknya jika kalian berbagi kepada guru-guru kalian. Ya. Masukkan rasa kepada anak-anak kita sehingga anak-anak dari rumah sudah sudah pacangan-cangcang, dia sengaja melebihkan niatkannya untuk mualimahnya gitu ya. Tapi kalau di tempat ditodong dia ya, dia lama sambah bentuknya ya, karek dulu lah karena malu dia beri, sementara di hatinya dia tidak ikhlas. Baiknya dikasih adab sebelum dia mulai acara seperti itu. Ya. Tadi ada yang mau tanya dulu tadi, siapa tadi? Yang mau tanya siapa tadi? Udah ya, silakan. Memakai parfum haram untuk wanita, kecuali parfum yang hanya apabila anak memeluknya baru tercium. Jadi pakai parfum untuk wanita itu di kulit, bukan di pakaian. Kalau pakaian biarlah parfum itu hanya dari apa namanya pewangi pakaian apa namanya nih? Yang kayak gitu tuh nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk yang betul-betul wangi-wangi yang asli cukup untuk di kulit. Ya cukup untuk di kulit, di mana dia tersimpan dan tersembunyi oleh baju dan pakaian. Nah, ketika anak nempel memeluk kita pasti akan tercium keluar, tapi ketika kita lewat nggak akan tercium oleh siapa-siapa. Kalau gitu-gitu boleh. Nah, ini biasanya nih, dan itu pun jangan norak lah. Di ketiak semua dikasih ya, jangan norak lah, ratakan saja. Ya, baik, khusus untuk wanita. Ya. Gurunya ngelawan. Kalau gurunya diingatkan adab. Pokoknya gurunya melanggar adab, lalu kita ingatkan ngelawan gurunya, gimana? Sudah tinggalkan, minta maaf lah sama gurunya, maafkan saya guru, minta maaf. Aneh ya, padahal gurunya yang salah, gurunya tidak beradab, lalu kita minta maaf. Iya, biasanya gurunya akan introspeksi diri, biasanya gurunya akan, tapi mudah-mudahan guru macam ini gak kepake di UFAS dan di madrasah. Ditegur dia karena melanggar adab, kemudian dia melawan. Kalau ada kayak gitu, laporkan kepada yang lebih tinggi supaya dia nasihati atau dikeluarkan. Kita lanjut? Iya. Umar, ada mau ditanya? Ada lagi? Habis? Oh, silakan. Jadi saya mudah membedakannya. Kalau jari satu, berarti ini minta izin. Nah, kalau begini, berarti mau bertanya. Kan asik, kan? Ada penuntut ilmu saat belajar. Nah, ini lagi. Saat belajar. Ya, Bunaya. Ijlis bil adab. Anandaku, cara duduk begitu sehat. Itu cara duduk Rasulullah SAW, tapi ketika makan. Ya, cara duduk begitu adalah salah satu cara duduk Nabi yang sehat. Tapi ketika makan. Bagaimana? Satu kaki kanan naik dan menjepit ke arah dada, kemudian kaki kiri menjadi tempat alas bagi pinggulnya. Itu adalah cara, salah satu cara duduk Rasulullah. Namun itu cara duduk beliau ketika sedang makan, ketika sedang perang. Gitu. Kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Nanti nak ya. Adab penuntut ilmu saat sedang belajar. Ayo ini terapan kita semua ini. Saat sedang belajar. Pertama, silakan. Pertama, memulai belajar dari Al-Quran berurutan berdasarkan induk ilmu. Enam. Di Hufaz, di Kutab, kita tidak melangkah kepada ilmu yang lain sampai Al-Qur'annya tuntas. Sampai Al-Qur'annya selesai. Dan ini adalah yang menjadikan papa kepada Abid, kepada Umar dan Imam, anak-anak ini terhalang untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain karena kami ingin menjaga adab. Nah, kalau memang anak-anak sudah angkat tangan, sudah tidak sanggup atau mengatakan seginilah kemampuan kami, ya sudah, kami tidak akan paksa, tetapi tafsirnya mesti kita tuntaskan dari awal sampai akhir. Kan tidak semua orang yang hafalannya kuat, ada orang-orang yang hafalannya terbatas, nggak usah dipaksakan juga, toh tidak dari hatinya. Kita mau yang menghafal Al-Quran itu dari hatinya sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau begitu tafsirnya harus lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas mulazamah. Jangan belajar dulu hadis, jangan buka Sahih Bukhari, jangan buka Sahih Muslim, jangan buka kitab-kitab hadis apapun sampai tafsir selesai. Apalagi menghafal. Hafal hadis, hafal hadis. Sementara ayat saja dia belum hafal. Nah, baik, singkatnya begitu. Nah, urut-urutan berikutnya setelah selesai ayat, hadis Al-Quran sudah selesai, barulah hadis. barulah hadis. Ah, ini beda ya, ketika kita menjelaskan adab-adab seharian tentang masalah fikih, sholat. Mau tidak mau pakai hadis gak? Pakai hadis, tapi bukan berarti kita menyuruh anak menghafal menghafal hadis. Prioritaskan anak-anak menghafal ayat. Selesai, barulah hadis sekedar tahu aja. Dia tahu ada dalilnya, dia tahu kitabnya mana, kemudian tidak dibebankan kepadanya untuk menghafal hadis. Ya. Ya, lanjut. Yang kedua. Yang kedua, tindakan masalah ikhtilafiyah ulama bagi pelajar ilmu dasar. Untuk anak-anak level SD, anak-anak madrasah level 1, khilafiyah-khilafiyah jangan disebutkan. Pendapat Syafi'i begini, pendapat Hanafi begini, pendapat Maliki begini. Pendapat itu level anak-anak yang mulazamah tingkat 3. Mulazamah tingkat 1 jangan dulu, mulazamah tingkat 2 dihindarkan dulu, sesekali aja disebutkan sebagai perbandingan. Tapi mulazamah tingkat 3 berarti bukan level kutab loh ini. Bukan level hufaz, bukan level kutab. Tapi udah level mulazamah itu pun tingkat 3 yang khilafiyah-khilafiyah itu. Setelah dia memahami ayat seluruhnya, setelah dia membaca semua hadis, setelah dia mengerti fikih dan usul fikih, baru dia disampaikan. Jadi kalau fikih pun, kita pegang punya di Indonesia ini fikih Syafi'i saja. Fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i saja. Fokuskan anak-anak sampai tuntas olehnya fikih Syafi'i. Nah, setelah selesai, baru buat perbandingan setelah itu. Nah, anak-anak dengan mudah untuk memahami, cara berfikirnya sudah mulai terkotak-kotakkan dengan selamat. Lanjut. Memulai menghafal yang sudah ditasih oleh guru. Memulai menghafal yang sudah ditasih oleh guru. Nah, ini yang dilakukan oleh Ustaz Abu Azam, yang dilakukan oleh Ustaz Fadil. Ini yang dilakukan oleh guru-guru kita. Mana yang sudah ditasih cara membacanya? Pokoknya nih, Bang Umar ditanya, kira-kira kemampuan Bang Umar berapa menghafal? Kemampuan Umar ada 2 lembar atau 4 halaman. Maka sebelum Umar menghafal yang 4 halaman itu, tolong baca dulu itu di depan gurunya. Yang guru itu akan meluruskan dulu, membersihkan dulu. Setelah disuruh baca sendiri udah bersih, silakan mulai menghafal. Jadi tidak boleh anak-anak dibiarkan menghafal sementara bacaannya belum bersih. Ustadz Abu Muslim hafizahullah waktu ketemu kemarin ini menasihati hal yang sama, Ustadz Zulkifli, jangan biarkan anak-anak menghafal sementara yang akan dia hafal itu belum diluruskan lagi bacaannya. Belum dibenarkan, belum ditashih, belum di ya, inilah pekerjaan daripada ustaz-ustaz kita agar tidak mengizinkan anaknya. Pokoknya apa dulu nanti dipeluk di belakangan lah payah tuh. Udah payah tuh. Ya. Terus yang keempat, bersegera mendengarkan dan mempelajari hadis sejak dini. Bersegera mendengarkan dan mempelajari hadis sejak dini. Maksudnya setelah Al-Qur'an selesai. Setelah Al-Qur'an selesai. Hadis-hadis boleh diketahui tapi untuk tidak dihafal. Saya ulangi kembali ini kalimat. Jangan paksakan anak-anak kita menghafal hadis-hadis. Maaf ini kalau sudah terlanjur, sudahlah, cukup yang sudah terlanjur saja. Karena selama Al-Quran mereka belum selesai, maka kewajiban anak-anak tentang hadis cukup sekedar tahu sebagai dasar bahwa mereka mengamalkan ini ada hadisnya. Cukup itu saja. Tentang urut-urutan ini, kan dalam hadis kan, urut-urutan kelahiran manusia. Hadis itu yang menguraikan. Gak apa-apa bedah hadisnya, tapi tidak dibebankan menghafalnya. Untuk mereka di usia kecil belum penting bagi mereka menghafal hadis itu. Kecuali kalau seperti Imam Syafi'i umur 7 tahun dia sudah hafiz Quran, baru dia disuruh menghafal hadis. Ya. Nah. Kelima, melanjutkan ilmu pada tingkat spesifik dan spesialis. Nah, inilah dia madrasah mulazamah. Secara spesifik, secara spesialis. Nah, kalau mulazamah level 1, level 2, level 3 selesai, barulah anak-anak dia akan menjadi seorang ahli usul fikih. Dia akan menjadi ahli tafsir. Sementara ilmu-ilmu dasar dia sudah kuasai semua. Tafsir Al-Quran, hadis-hadis, fikih, usul fikih, akidah, sirah. Yang lain-lain itu dia sudah tuntas, tas. Sudah betul-betul tuntas. Baru nanti masuk ke jenjang ma'had ali, ya, mulazamah untuk ma'had ali. Spesialis. Si Umar khusus di bidang tafsir. Abidullah Yusuf khusus di bidang usulul fiqh. Imam khusus masalah hadis, ya, zikra khusus masalah nahu, sianu, itu setelah menamatkan mulazamah di 3 level. Tapi sebenarnya tamat 3 level yang bersangkutan sudah berhak menjadi seorang mufti untuk satu negara. Kalau sempatlah mulazamah ini terwujud, artinya selesai di tiga levelnya, dia sudah berhak menjadi mufti sebuah negara. Bukan mufti sebuah provinsi, bukan mufti sebuah kota madya. Satu negara, tamatan mulazamah sudah layak menjadi seorang muftinya. Semoga saja ketemu dengan guru-guru yang kuat, syekh-syekh yang mumpuni, sehingga murid ini betul-betul masak ilmunya bersama mereka. Keempat. Kelima. Sudah, keenam. Yang mana? Senantiasa hadir lebih awal dalam halaqah ilmu gurunya. Ini ada belajar. Murid yang nunggu, bukan guru yang nunggu. Hah? Murid yang duluan duduk di majelis. Ustaz Fadil, ke depan kita pastikan anak-anak kita, ya, para muallimah di Madrasah Putri juga begitu. Pastikan kita yang nunggu guru ya. Kita yang nunggu guru. Kalau ada yang lebih dulu, bisa jadi, oh ya pena tinggal, masih bisa nyebutnya, guru belum datang. Ustaz, kalau guru yang telat-telat bagaimana? Guru itu harus diberikan peringatan. Yang memberikan peringatan bukan murid, bukan murid, tapi laporkan kepada tingkat yang lebih tinggi, ya, dan nanti diberikan peringatan. Tidak mau berubah, diberikan peringatan kedua. Tidak mau berubah, diberikan peringatan ketiga. Tidak mau berubah, dirubah statusnya. Guru ini. Dari seorang guru cukup menjadi satpam. Hah? Dari seorang satpam cukup menjadi seorang tukang bersih. Kalau memang dia gak mau, disiplin. Ini hanya gurauan saja. Tetapi demikianlah, kalau seandainya kita menjalankan adab ini, adab yang paling tinggi adalah murid sudah di halaqah majelis ilmu menunggu guru. Menunggu guru. Naam. Mengamalkan adab majelis. Adab majelis sudah dipatenkan, Mualim Ainur. Adab majelis, ya. Memakaikan adab majelis, ya. Di sini kan ada mengucapkan salam. Mengucapkan salam di majelis itu. Murid-murid mengucapkan salam. Kalau kami dulu di SD Muhammadiyah dulu, Al-Qiyam, Ta'zin Salam. Masih ingat? Seluruhnya berdiri, ucapkan Assalamualaikum. Itu gaya SD Muhammadiyah di Curug Bengkulu dulu. Lalu kami serentak mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serentak itu. Yang laki-laki, yang perempuan serentak mengucapkan. Apakah seperti itu akan dilakukan dalam adab ini? Di madrasah kita, di kutab kita, di ufas kita? Enggaklah kayak gitu amat ya. Ketika guru masuk, maka murid langsung saja Assalamualaikum. Mewakili satu untuk yang lain. Atau serentak juga silakan, enggak usah dikomando-komando lah. Ya, enggak usah dikomando. Ketika guru datang, kalau gurunya ada duluan Assalamualaikum, selesai. Jangan pula murid lagi yang mengucapkan salam balik. Itu kan guru baru tadi, sekarang kami lagi pada guru. Enggak? Nah, Ustadz, kalau gurunya agak telat gimana? Telat dia 5 menit, 10 menit. Berikut ini diajarkan adabnya. Tolong lihat Alfa, lihat Hafiz, lihat Ibrahim. Di halaman 33. Nah, isilah waktu saat menunggu guru dengan titik 2. Lihat, ketemu. Abdul Kahar, ketemu. Halamannya, udah lihat? Halaman 33. A, silakan baca. Belajar bersama secara mandiri atau mutabaroh dengan teman-teman sekelasnya atau yang dalam halaqah yang sama dengannya. Atau minta teman, tolong dong teman dengerin hafalan saya, umpamanya, ya. Atau teman, tolong dong bantu diktekan saya nulis. Atau ajak dia berdialog tentang ilmu kemarin yang diajarkan dan sebagainya. Yang kedua, B. Mengulang kembali penjelasan yang sudah pernah diberikan oleh guru di halaqah atau kelas. Pelajaran kemarin, sebelum gurunya yang bersangkutan datang, pelajaran kemarin, coba dilihat lagi. 5-10 menit sampai gurunya datang. Maka seger lagi itu. Seger lagi. Kadang-kadang itu ketika gurunya memberikan izin untuk apa? Memberikan izin break dulu sebentar. Apa yang diajarkan tadi langsung dihafal. Nanti guru nantang, siapa yang sudah hafal? Langsung angkat tangan. Itu akan hafal tuh sampai patut ujian. Masih ingat mabadi awaliyah dalam pelajaran usul fikih. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai sekarang tuh hafal dari kitab itu. Kenapa? Kita menghafalnya bukan ketika orang akan ujian. Orang yang menghafal pelajaran ketika akan ujian siap-siaplah hilang setelah ujian. Betul enggak? Betul enggak? Iya, ngangguk semua, setuju. Jadi gak efektif kalau seandainya kita suruh anak-anak menghafal ketika akan ujian saja. Karena dia bertekad, lapeh lah ujianku dan campaan sudahlah. Ya, termasuk yang di kepalanya, dia akan lepaskan. Nah, lanjut. Sebab dalam mutakarot terdapat manfaat yang besar sekali. Sangat diajukan bahwa mutakarot bukan segera setelah mushalakoh atau kasbubar. Ya, kita main ke bawah aja langsung. B. Jangan melangkahi pundak. B. Jangan melangkahi pundak peserta yang sudah lebih dahulu hadir. Tidak boleh. Sebagaimana masuk masjid. Jadi melangkahi kawan-kawan, alhamdulillah kalau kita kan alangkahnya masih satu keliling baru ya, masih satu lapis. Nanti kalau muridnya tahun-tahun yang akan datang itu jadi banyak, bisa berlapis-lapis umpamanya, maka yang datang belakangan nggak boleh melangkahi pundak yang lain, apalagi menyibakkan orang, nggak boleh. Alhamdulillah di Kutab juga hanya 12 murid dibatasin kan, alhamdulillah. Di madrasah juga masih sangat terkendali untuk saat ini. Tapi adabnya kayak orang Jumatan, kayak orang di masjid. Kalau orang di masjid yang datang belakangan itu nggak boleh menyibakkan jemaah untuk maju ke depan atau melangkah-langkahi pundaknya jemaah yang udah duluan ada. Ya, silakan. Duduklah dimanapun yang masih kosong. Nah itu yang benar. Di mana kursi apa tuh yang masih kosong, duduk di situ. Jangan mentang-mentang, sebentar mbak. Jangan mentang-mentang kita senior. Maunya dihargai tempat duduk kita yang biasa diisi oleh orang lain. Lalu kita tepuk pundaknya. Mentang-mentang senior. Dan itu tempat duduk yang biasa kita duduki. Seenaknya tepuk pundak junior. Hah? Ya. Adabnya adalah duduklah engkau dimanapun engkau berada. Ingat enggak? Tahu enggak? Yang madrasah putra dengan madrasah putri saja yang ditanya ya. Oh, mu'alim dengan para mu'alimah jangan jawab. Ada enggak yang kenal dengan nama ini? Necip Tayyip Erdogan. Tahu semua siapa? Presiden Turki. Waktu beliau sholat Jumat, masuk ke masjid, beliau terlambat. Di mana duduknya? Belakang. Belakang. Ketika beliau dipersilakan ke depan, jawaban beliau Masya Allah. Di depan adalah rezeki orang-orang yang lebih dulu datang masuk ke masjid. Orang-orang datang belakangan, adabnya dia di belakang. Dan saya belakangan datangnya. Begitu, Masya Allah. Memang begitu adabnya. Jangan mentang-mentang presiden, lalu minta agar difasilitasi di depan. Dia datang belakangan. Dan itu tidak dilakukan oleh Erdogan. Alhamdulillah. Ya. Jadi, berusaha mengambil posisi dekat dengan guru. Begitu adab. Adabnya ambillah posisi, berebutlah ngambil duduk tempat dekat dengan guru. Ambil posisinya dekat dengan guru. Ambil posisi dekat dengan guru. Apa yang ditulis Ananda Imam? Hah? Taib. Ya, terus? Setiap murid berusaha untuk mendapatkan tempat yang paling dekat dengan guru. Sepanjang tidak tampak menunjukkan diri melebihi orang lain yang lebih utama darinya. Ya. D. Duduk berkelompok dalam majlis guru sesuai arahan guru. Jadi kalau diarahkan oleh guru, bagaimana cara duduknya? Tolong dipatuhi. Ayo anak-anak semuanya buat lingkaran, merapat, merapat, maju ke depan, patuhi semua arahan itu. Ya. Yang paling cepat maju ke depan, wallahi, dia yang paling Allah ridhoi dalam majelis itu. Jadi kalau dipanggil nih, dipanggil. Ayo anak-anak semuanya maju ke depan, maju. Tutup yang mana yang kosong. Siapa yang paling cepat maju ke depan, dialah yang paling diridhoi oleh Allah dalam majelis itu. Begitu tingginya posisi mematuhi instruksi daripada guru kita. Lanjut. Kedelapan, menggunakan adab duduk dalam majelis. Adab duduk dalam majelis. Jangan duduk di tengah-tengah halaqah. Kita baru datang nih, ya. Yang halaqah itu di sini. Ini guru. Murid-murid disuruh buat halaqah sekitarnya. Ya, ini halaqah. Kalau diibaratkan ini kalung, ya, kalung. Ini halaqah namanya. Halaqah itu artinya bulatan. Bulatan ya. Nah, posisi guru adalah di sini. Ini posisi guru. Dibuat halaqah-halaqah yang lain. di sini ada murid-murid yang lain, ya, membuat halaqah. Membuat halaqah. Kalau ada yang datang, walaupun di sini kosong, jangan coba-coba yang datang ini langsung duduk di sini. Itu yang dimaksud, jangan duduk di tengah-tengah halaqah. Kalau ada yang buat macam ini, dua saja kalimat untuknya. Indak beradab, cie, indak berutak, cie. Yang dianjurkan bagaimana yang datang kemudian, ambil mana yang paling kosong dari tempat-tempat ini. Kalau ini kosong, ambil di sini. Dan tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada orang. Assalamualaikum. Dia baru datang. Orang lagi memberikan syarahan. Assalamualaikum. Datang sendirian berteriak. Enggak boleh. Dia harus datang sendirian pelan. Cari tempat yang kosong. Yang dia salami kiri kanannya saja. Assalamualaikum. Jangan membuat kekeributan dengan ribut di pada yang lain. Begitu. Lanjut. Jangan pula di depan seseorang kecuali terpaksa. Ah, umpamanya nih, ini siapa namamu nak? Hah? Anissa, datang kan, datang murid yang lain, langsung duduk di depan Nisa. Ya Allah, mentang-mentang kosong depan Nisa, dia langsung duduk. Kecuali minta izin, boleh duduk di depan ukhti. Siapa tahu ruangan di depan itu temannya yang sedang minta izin untuk buang air kecil. Ya, atau itu adalah ruangan dia untuk menulis. Duduk di depan, lemes dia jadinya. Ya. Adabnya tidak duduk di depan orang, itu intinya. Kecuali bila orang itu mengizinkan atau nyuruh kita duduk sini. Silakan. Jangan duduk di antara dua orang teman karib. Jadi ini. Macam Alfa sama Arzak. Kita datang, kita langsung lerai mereka berdua dan kita duduk di tengah-tengahnya. Oh, hadza laisa min adabil majlis. Tidak boleh. Ini bukan adab majelis. Ketika orang lagi berdua duduk begini, ya, kita ambil di tengah-tengahnya. Adab majelis ini jelas-jelas salah. Ini adab majelis secara umum ya, baik majelis dengan persahabatan biasa ataupun majelis di majelis ilmu. Lanjut. Kecuali dengan izin dan kerelaan mereka berdua. Harus berdua. Jangan mentang-mentang beliau kawan saya minta izin pada beliau saja lalu duduk samping saya. Padahal ini lagi bicara dengannya, ya. Terus? Jangan mendesak-desak untuk mendapat tempat yang leluasa untuk diri sendiri. Namun usahakan duduk sedemikian rupa yang tidak mengganggu orang-orang di sekitar. Ya. Terus? Jangan pula duduk di atas orang yang lebih utama dan lebih mulia. Faham maksudnya. Ini adalah lokasi yang sudah disediakan untuk para ahli ilmu, untuk orang-orang yang lebih mulia. Kita ambil duduk di situ. Tirulah Nabi Isa. Nabi Isa kalau datang ke sebuah undangan, beliau mencari tempat duduk rakyat jelata. Ini dikit dalam kitab Injil Barnabas ya. Nabi Isa duduk tempat duduknya rakyat jelata. Kemudian seringnya beliau itu disongsong oleh tuan rumah dan dipersilakan duduk di tempat duduknya para orang-orang terhormat. Dan Isa mengatakan, jika kamu menghadiri suatu majelis, janganlah engkau ambil tempat duduk khusus orang terhormat. Kalau tuan rumah ternyata memanggil engkau, mengambil tanganmu dan memindahkan engkau ke tempat orang-orang biasa, engkau akan malu di tengah orang banyak. Betul enggak? Karena itu bukan tempat dia. Tapi kalau engkau duduk tempat orang biasa, lalu engkau diambil oleh tuan rumah, diletakkan di tempat orang terhormat, engkau akan langsung naik dalam pandangan mata orang. Betul enggak? Itu adabnya adalah jangan sok meninggikan badan awak. Dan orang terhormat, lalu letakkan langsung di tempat yang terhormat. Ternyata disuruh orang, Pak, bukan situ tempat Bapak, situ Pak. Malunya minta ampun tuh. Iya kan? Nah ini adab. Ini adab, tolong ini adabnya dijaga. Baik. Bagi yang sudah hadir terlebih dahulu dalam majelis, hendaknya mereka menyambut orang yang datang bergabung, melapangkan majelis dan memberinya tempat untuk duduk, muliakan ia secara layak sesuai kedudukannya. Terus berlapang-lapang hatilah dalam majelis. Sekiranya majelis itu sempit, maka posisikan tubuh sefleksibel mungkin. Sungguh saya harus memberikan contoh yang paling banyak dilakukan adab-adab ini oleh komunitas terbanyak di dunia saat ini adalah jamaah tabligh. Jamaah tabligh dalam hal ini sangat menjaga adab-adab majelis. Ya, mereka berlapang-lapang dalam adab majelis. Terus menyimak presentasi yang disampaikan temannya. Teman dengan baik, apalagi guru, ya. Kalau ada presentasinya simak lebih baik, hargai dia. Nah, anak-anak kami, kalau teman yang maju, yang terjadi apa pada sebagian teman-teman, sebagian anak-anak? Hah? Bisik-bisik. Atau senyum-senyum sendiri ngeliat kawannya. Akhirnya dia grogi. Akhirnya dia malu, minder. Gara-gara kita mentertawakannya. Kita bisik-bisik sambil mata ngeliatnya. Ya. Hadza la yasih ya abunaya. Hadza la yasih, Sa'id. Hadza la yasih. Hadza la yasih. Apa arti hadza la yasih? Ini enggak benar. Enggak benar. Kawannya bicara persentase, dia bisik-bisik sambil ngelirik-ngelirik ke mata kepadanya. Mereka berdua ngelirik. Ini menohok loh, ke hatinya menohok. Ya, kayak diserang hatinya itu sehingga dia minder, sehingga dia hilang konsentrasi, sehingga dia merasa tidak nyaman. Sebagaimana juga senyum-senyum ngelihat kawan lagi presentasi. Ngapain sih ganggu orang aja? Ya. Emang enak digituin ketika kita yang presentasi? Enggak. Ya. Taib, lanjut. Menghindari majelis yang terisi dengan perdebatan untuk mengamalkan. Sudah. Kalau ada majelis itu debat isinya, udahlah keluar saja. Kalau majelis itu debat isinya, enggak usah lagi ada dalam majelis itu. Baik, berikutnya. Jika ada sebagian... Ya, terus. Jika ada sebagian murid yang melakukan tindakan kurang beradab kepada sesamanya, maka hanya gurulah yang paling berhak menegurnya. Kecuali jika teguran dari sesama murid itu melalui isyarat atau sedang diam. Jadi murid tidak boleh menegur sesama murid ya, sementara gurunya ada. Kalau ada pelanggaran adab, umpamanya nih, Hafiz ngelihat sahabatnya Said duduknya salah. Jangan Hafiz yang negur, sementara ada gurunya. Biar aja guru ya, biar aja abah, biar aja muallimnya, gitu loh adabnya. Jangan imam,